apa hukum rebonding rambut? Apa rebonding? Hah? Meluruskan. Ya, ini dia dilahirkan sudah dalam keadaan keriting seperti itu. Terus diluruskan. Wallahu a'lam. Yang jelas sebagian para ulama membolehkan. Yang anak ketahui fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, membolehkan dengan syarat dia tidak diperbolehkan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Nah. Namun wallahu ta'ala alam, sebaiknya seorang menghindar. Ya. Dalam artian sebagian manusia diciptakan sudah seperti itu kondisinya. Ya. Seorang lahir sudah dalam keadaan rambutnya keriting. Nah. Seperti yakni orang-orang apa? Orang-orang hitam itu kan sudah keriting. Nah. Dikhawatirkan jangan sampai dia meluruskan terkena hukum taghyir. Merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah itu bukan aib. Ya. Keriting itu bukan aib. Iya kan? Bahkan sebagian mereka yang rambutnya lurus pengen rambut keriting. Cuman memang sebagian manusia ini enggak ada puasnya. Sudah lurus pengen dikeriting. Ya, yang keriting pengen lurus. Yang hitam maunya rambutnya itu apa itu? Dipirang. Ya. Pirang. Maunya pirang. Nah. Ya. Sampai sebagian orang-orang Sulawesi jadikan ini bahan ejekan. Kalau ada orang sok-sok bergaya seperti anak-anak muda, pirang katanya. Kata mereka, pirangan lo ten aja ini. Sudah berapa hari enggak pernah mandi. Nah. Nah. Subhanallah, hitam itu merupakan suatu keindahan, rambut hitam. Mereka yang rambutnya pirang itu pengen rambut hitam. Pengen, senang kalau melihat ada rambut hitam. Alhasil, alhamdulillah, nikmat. Sebagian mereka kulitnya hitam, pengen jadi putih. Nah, subhanallah. Ini semua merupakan bentuk taghyir khalqillah. Merubah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itu bukan aib. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam keadaan seperti itu. Maka, biarkan. Beda kalau misalnya itu aib. Misalnya dia dilahirkan dalam keadaan terjadi perubahan pada mulutnya, sumbing misalnya, kemudian dioperasi, tidak masalah. Sebab itu aib. Nah, ya, sebab itu aib. Seorang wanita tumbuh kumis di, ya, ada wanita berkumis, bahkan ada yang berjenggot. Mungkin meskipun jenggotnya tidak seperti laki-laki, ya, tapi ada tumbuh jenggot. Ini apa hukumnya? Maka boleh dicukur. Ya, jangan sampai ada muatan afud liha, pelihara jenggot. Nah, ini hukum untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Naam, untuk laki-laki. Adapun wanita, apabila ada yang tumbuh, itu aib. Keluar dari kebiasaan seorang wanita, maka boleh dicukur. Nah. Wallahu taala alim bissawab.